الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kembali kita berkumpul di tempat yang berkah, yang mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan talabul ilmi kita, dalam hal ini membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penyakit dan obat. Halaman yang ke-15, fasal yang baru atau pasal yang baru, kata penulis yaitu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, faslun wa minal afati allati tamna'u tarattub athari ad-du'a'i alayhi an yasta'jil al-'abdu wa yasta'jil تبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غراسا فجعل يتآهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. Di antara ya, afat ini jamak dari afatun, penyakit ya, hama, kalau dalam tanaman hama, tapi dalam ibadah penyakit virus atau bahaya yang mengancam ya. Wabah juga dinamakan afah. Ya. Dan di antara penyakit-penyakit yang menghalangi tamna'u tarattuba athari du'a'i alaihi, menghalangi datangnya dampak atau hasil doa kepada pelakunya. Ya. Di antara penyakit-penyakit yang menghalangi buah dari doa untuk didapatkan oleh pelaku doa itu sendiri, oleh seorang hamba. Ada yang menghalang-halangi doa tersebut untuk bisa diraih, didapatkan buah dan hasilnya oleh yang berdoa. Di antara penghalang-penghalang, rintangan-rintangan, penyakit-penyakit tersebut adalah أن يستعجل العبد, bahwa seorang hamba bercepat-cepat. Jadi istajilan meminta cepat, mengharapkan cepat. Itu karena asal kata kerjanya adalah al-ajal, yaitu tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Ya, yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang hamba tergesa-gesa menginginkan balasan. Ya, tergesa-gesa untuk mendapatkan pengkabulan dari doa. Ya, maunya doa itu langsung diberi oleh Allah apa yang ia minta. Kemudian wayastabti'a al-ijabah. Istabta'a lawan dari ista'jala. Ista'jala, yasta'jilu, lawannya istabta'a, yastabti'u. Isti'jal, tergesa-gesa. Istibta' berlambat-lambat. Ya. Dia yang untuk sifat yang pertama ini, penyebab atau penyakit yang pertama ini adalah tergesa-gesa menginginkan jawaban, pengkabulan dari doanya, dan sekaligus merasa lambat. Kalau orang yang mau cepat, itu sedetik saja lambat olehnya. Ya. Biasanya kalau kita berjalan walaupun macet, kita kan tidak dituntut oleh pekerjaan, kita tidak merasa lama. Bahkan kita juga santai, larinya 20 motor itu ya. Atau mobil 20 motor, ya segitulah. Karena kita tidak dikejar oleh sesuatu. Tetapi kalau kita dikejar oleh waktu, ya itu di dalam perjalanan itu kesal saja. Orang masuk karena yang mengakibatkan kita jadi lambat di depan kita, kemudian dia mau masuk satu tempat, pasti dia lambat. Nah, kita sudah kesal itu. Kenapa? Karena kita mau cepat. Jadi sedetik yang membuat kita lambat terasa panjang, atau semenit yang membuat kita terlambat itu terasa panjang oleh kita. Ini yang dimaksud dengan istijal dengan istibta. Istijal adalah bercepat-cepat untuk mendapatkan buah dari doa. Istibta merasa lambat bila mana tidak kunjung mendapatkan. Ya. Ini penyakit ini. Penyakit yang sampai di situ sebenarnya penyakitnya tidak terlalu parah. Ya. Karena memang dalam berdoa kita semua menginginkan Allah mengabulkan segera. Sebenarnya tidaklah sebuah penyakit yang berbahaya. Karena memang kondisi kita memang seperti itu. Meminta, berharap cepat diberi oleh Allah apa yang kita minta. Tetapi yang membuat dia sangat tercela dan dia menjadi penyakit adalah fayastahsira wa yada'ad du'a. Lalu dia berputus asa, jenuh, bosan, dan meninggalkan doa. Ya. Karena merasa sudah lama berdoa tetapi tidak kunjung diijabahi oleh Allah Ta'ala, akhirnya dia mengatakan, untuk apa saya berdoa lagi? Nah, ini yang membuat dia menjadi penyakit. Fayastahsira, akhirnya dia putus, bosan, jenuh, dan dia meninggalkan. Yada'a ini, kalau seandainya dia tidak punya harokat, susah membacanya. Apalagi yang baru-baru belajar membaca kitab. Ya. Karena banyak kemungkinan. Ya. Apalagi yada'a ini ada hubungan dengan kata sebelumnya, doa. Karena doa itu asal kata kerjanya, da'a, yada'u, doaan. Tetapi di sini bukan itu asal kata kerjanya. Yada'u itu asal kata kerjanya, wada'a, yada'u. Kalau doa, da'a, yada'u. Ya. Jangan dianggap belajar bahasa Arab ini susah. Tetapi saya bukan mengatakan susah, tetapi untuk mengetahui saja bahwa untuk kata yada'a ini, bila mana tidak ada harokatnya, mungkin tidak sedikit yang keliru membaca dan keliru memahaminya. Ya. Alhamdulillah di sini makanya dibuat oleh mencetak buku ini dengan harokat agar kita tahu bahwa yang dimaksud dengannya adalah asal kata kerjanya wada'a yada'u, meninggalkan. Da' tinggalkanlah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini asalnya. Da' tinggalkanlah yang membuat engkau ragu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kata-kata da' itu asal kata kerjanya fi'il madinya wada'a yada'u da'. Ya. Wada'a yada'u da'. Kemudian wayada'a du'a. Orang yang tadi bercepat-cepat ingin mendapatkan hasil, bila mana sedikit saja terlambat, dia menganggap itu lama, kemudian mengatakan, udahlah, tidak perlu lagi saya berdoa. Jenuh saya berdoa. Sudah lama, sudah sekian lama saya berdoa juga tidak dikabulkan oleh Allah. Yaudah, tidak berdoa lagi. Nah, ini yang sangat tercela. Ini yang membuat dia menjadi penyakit. Afa. Ya. Wahuwa, ini perumpamaan diberikan oleh Ibnu Qayyim. Orang ini, yang seperti ini kondisinya dalam berdoa. Wahuwa bimanzilati man badhara badhran. Orang ini tak ubahnya seperti, wahuwa dan dia bimanzilati. Seperti kedudukan. Ya. Man, orang, badhara badhran. Yang menanam benih. Badhara itu menanam, badhran benih. Au gharasa ghirasan, atau menanam bibit. Ya, memasukkan benih ke dalam tanah atau memasukkan bibit ke dalam tanah. Faja'ala yata'ahadahu wa yusqi. Kemudian yang benih yang sudah dimasukkan disirami, dikasih pupuk. Bibit yang sudah ditanam dibersihkan, kemudian dikasih pupuk, dijaga, dipelihara, diperhatikan dengan luar biasa. Falamma stabta'a kamalahu wa idrakahu, ketika dia merasa belum juga besar, belum juga bertambah besar. Nah, nampak setiap hari dilihat, kok nampak besarnya nih? Benih-benih yang dimasukkan ke tanah juga lama baru tumbuh tunasnya, baru muncul tunasnya ke permukaan tanah. Ya. Dianggap ini lama sekali. Istabta'a kamalahu wa idrakahu, melihat prosesnya begitu lama. Tarakahu wa ahmalahu, akhirnya dia tidak lagi memperhatikan bibit yang ditanamnya tadi, karena satu hari, dua hari, tiga hari, satu pekan, dua pekan, tiga pekan tidak nampak perkembangan yang signifikan. Tidak nampak perkembangan yang berarti olehnya, padahal dia sudah setiap hari di pagi disirami, dikasih pupuk, sore disirami lagi, disiangi, dibersihkan sekitarnya, tetapi sudah lewat satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, dia tidak nampak. Dia maunya kan semakin besar langsung berbuah. Ya. Nah, karena dia merasa tidak begitu cepat pertumbuhannya, perkembangan tanaman yang dia perhatikan dengan besar itu, memberikan perhatian yang besar, maka dia tinggalkan, kemudian dia lalaikan. Di hari yang ke-101, dia tidak lagi memperhatikan di siramannya, tidak menyirami lagi, tidak memupuknya, tidak memperhatikan seperti 100 hari sebelumnya, dia tinggalkan, dia lalaikan. Ya, ini yang menjadi penyakit. Begitu juga dalam doa. Jadi Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan orang yang bercocok tanam tadi, ketika dia berikan perhatian, tetapi dilihatnya perkembangan tidak signifikan, tidak membuat dia puas, padahal dia maunya satu pekan sudah besar kemudian menghasilkan buah. Itu yang maunya. Seperti itu juga dalam doa. Satu dua kali berdoa, alhamdulillah dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekarang sudah satu bulan, sudah dua bulan berdoa, tapi juga dia rasakan ada tanda-tanda Allah mengabulkan. Akhirnya dia berhenti berdoa. Akhirnya dia tidak lagi menyirami tanaman tadi, benih tadi. Nah, inilah perumpamaan yang indah diberikan oleh Ibnu Qayyim untuk orang yang berdoa tadi, ya. Dan itu adalah afah. Apa itu tadi, apa artinya? Penyakit. Ya, penyakit. Kemudian wa fi sahihil Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'utu falam yustajab li. Niscaya akan dikabulkan, saya katakan niscaya karena memang ini redaksinya seperti itu. Atau senantiasa dikabulkan untuk setiap kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Jadi tidak tergesa-gesa ini menjadi faktor mudahnya dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergesa-gesa merupakan penyakit doa tidak dikabulkan, yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Makanya Nabi tegaskan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, akan dikabulkan oleh Allah doa setiap kamu selama dia tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang dia minta. Jadi memang setiap berdoa Allah sudah janjikan untuk dikabulkannya. Tetapi yang bermasalah kitanya. Kitanya yang bila mana merasa sudah tidak dikabul, sudah lama berdoa, sudah berkali-kali meminta, tetapi juga tidak mendapatkan yang dipinta, merasa juga tidak dikabulkan doa, akhirnya dia berhenti. Mana mungkin Allah kabulkan lagi? Padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang membuat dia semakin ridha ketika kita semakin nyinyir. Ya, ketika semakin ada rasa kebutuhan, semakin bergejolak rasa membutuhkan itu, sehingga harapan itu semakin semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar harapan itu, ya, nah, sampai pada titik nanti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jadi keadaan kita itu yang membuat Allah ridha. Keadaan kita semakin membana, membana, membana, membana, meminta. Ya, terkadang hanya dengan suara ini, ya Allah kabulkan, ya Allah. Kabulkan, aku hamba-Mu, aku tidak punya apa-apa. Aku lemah, ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang berjanji untuk mengabulkan doa. Terus, terus, terus. Istajabu li ahadikum. Nabi yang memberikan kata ini agar kita selalu merasa berada dalam rasa optimis dan tidak pesimis. Harus ada tafaul. Berdoa, kita yakin Allah mengabulkannya. Satu kali, dua kali, tiga kali, 100 kali, 200 kali, 1000 kali sekalipun kita yakin Allah mengabulkannya. Nah ini yang dia doa itu bukan sekedar kita mendapatkan apa yang kita minta. Setiap kita memanjatkan, setiap tangan ini tengandahkan, kita berpahala. Allah semakin ridha kepada kita. Inilah hasil dari sebuah doa. Dan hadis yang sahih. Dan ini menjadi kunci bagi kita untuk jangan berhenti berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi menjanjikan bahwa setiap doa pasti dikabulkan. Yang menyebabkan doa tidak dikabulkan kita sendiri, yaitu kita menjadi sesuatu di hati kita bahwa doa itu dikabulkan cepat, ya, diberikan cepat. Kalau kita memahami bahwa kalau Allah mengabulkan, kenapa ditunda-tunda? Kalau memang Allah ingin mengabulkan, kenapa Allah menunda-nundanya? Kenapa tidak hari ini? Berarti kalau sudah 2 kali, sudah 10 kali kita minta, nah ini Allah tidak akan mengabulkan lagi. Siapa yang bilang Allah tidak mengabulkan? Justru Allah Subhanahu wa taala semakin membuatnya ridha, membuatnya mencintai kita lantaran kita tidak berhenti meminta. Ya. Tidak berhenti meminta. Hadis yang kedua yang berkenaan dengan penyakit ini juga, yang menjelaskan tentang penyakit ini, wa fi sahihi Muslimin. Kalau tadi sahih Bukhari, ya. Dari hadis Abu Hurairah, min wa fi sahihi Muslimin anhu, maksudnya dari Abu Hurairah juga. Hadisnya dari Abu Hurairah. Yang pertama dari dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang sekarang dikeluarkan oleh Imam Muslim. La yazalu, ini yang tadi saya terjemahkan tadi senantiasa. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil. Ini beberapa kriteria doa-doa yang pasti dikabulkan. Ya, yang pasti dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la yazalu senantiasa. La yazalu itu dalam bahasa Arab artinya selalu, senantiasa. Ya, kalau saya senantiasa la azalu. Ya. Kalau dia la yazalu. Jadi dihubungkan dengan domir-domir yang ada dalam kata kerja tersebut. La yazaluna, senantiasa mereka. Ya. La tazalu anta, senantiasa engkau. Ya. Jadi la yazalu, senantiasa yustajabu lil abdi, dikabulkan bagi seorang hamba, maksudnya doanya. Jadi kata senantiasa ini berarti setiap doa pasti dikabulkan. Ya, karena Nabi mengatakan senantiasa. Jadi doa itu bila mana dipanjatkan, Allah berjanji untuk mengabulkan. Setiap doa dikabulkan oleh Allah. Cuma ada afahnya, ada afatnya, ada penyakit-penyakit yang menghalanginya. Di antara doa yang sudah pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Di antara doa yang dipanjatkan yang sudah pasti tidak dikabulkan oleh Allah adalah doa untuk berdosa. Malam yad'u bi ithmin, doanya untuk melakukan dosa. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk berzina. Ya, ya Allah, nanti bangunkan saya di dini hari agar saya mencuri. Ya. Berdoa untuk bisa bangun dini hari mencuri. Ya. Dan seterusnya. Berdoa untuk sebuah dosa ini sudah pasti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa terjadi? Dia sudah berdoa, kemudian ternyata dia bangun sepertiga terakhir malam untuk masuk ke rumah orang untuk mencuri. Ya, ini bukan pengkabulan doa, tetapi Allah menakdirkan, menghendaki secara kauniyah bahwa dia mencuri. Walaupun Allah tidak meridhai, bukan karena mengabulkan doanya. Dan sudah pasti orang yang seperti ini akan mungkin berdoa. Ya. Ada orang berdoa untuk berbuat dosa, tetapi ini menunjukkan kepada kita pelajaran bahwa bila mana doa itu tujuannya untuk berdosa, maka Allah tidak akan mungkin mengabulkan. Ya. Kemudian yang kedua, doa yang sudah pasti tidak dikabulkan oleh Allah adalah doa yang kandungannya memutuskan silaturahim. Misalnya seorang anak berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah ya saya cepat biar dapat harta warisan. Ya. Ini qati'atur rahim, durhaka malah. Atau berdoa semoga abangnya, pamannya, ya, mamaknya kalau sebuah tatanan masyarakat yang mamak itu sebagai penentu harta yang ditinggalkan. Ya, jadi dia yang menguasai harta. Menakan tersiksa, tertindas, teraniaya, lalu berdoa, ya Allah, mampuskanlah paman saya ini, mamak saya ini. Ini doa qatiratul rahim dan tidak akan mungkin dikabulkan Allah. Tetapi bukan belum tentu tidak terjadi. Ya. Belum, tidak mesti tidak terjadi, tetapi kalau toh pun terjadi, itu bukan karena dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fitnah. Ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah. Dan Nabi sudah menjelaskan bahwa setiap doa yang isinya adalah qati'atur rahmin, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian doa yang juga tidak dikabulkan oleh Allah yang berkenaan dengan bab kita, yaitu malam ya'jal. Ya, ini juga doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah, doa yang pelaku doa itu sendiri selalu meminta cepat hasilnya. Ya, meminta cepat hasilnya. Dan bukan sampai di situ. Karena meminta cepat hasilnya itu semua harapan kita. Tetapi yang dimaksud adalah ketika dia sudah merasa bahwa sudah sampai akhir waktu yang dia harapkan Allah kabulkan, ternyata juga tidak sampai, tidak dikabulkan doanya, dia putus berdoa. Jadi dia memberikan apa? Headline-nya. Batas waktu, limit. Deadline. Diberikan batas waktu, saya akan berdoa 10 hari. Kalau dalam 10 hari itu tidak dikabulkan, saya berhenti berdoa. Nah, ini yang tidak akan mungkin, walau dari pagi sampai pagi besok dia berdoa, dalam waktu 10 hari itu tetap tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena dia mendikte Allah. Ya, mendikte Allah. Maunya Allah berikan cepat apa yang diminta. Emangnya Anda siapa? Anda meminta, lalu Anda seakan-akan berpunya. Ya. Seakan-akan berpunya. Ini orang yang meminta, memaksa. Ya. Kita saja sama manusia, walillahil mathalul a'la, kita saja sama manusia, tidak suka dengan orang meminta, memaksa. Ya. Apalagi di lampu-lampu merah. Ya. Kalau tidak diberi, padahal kita berada di kondisi bingungnya. Tidak memberi merasa berat, memberi melanggar aturan, walaupun terbuka jalur-jalur yang lain untuk kita untuk bisa memperhatikan orang-orang duafa, ya, orang-orang duafa, ketika tidak memberi muncul sumpah serapa, ya, seringkali terdengar sumpah, omelan, orang kaya tidak memperhatikan orang miskin, ya. Nah, ini meminta memaksa. Seperti itu pula lah gambarannya, seorang hamba kepada Allah meminta memaksa. Bila mana tidak diberi, akhirnya mengomeli Allah. Allah tidak adil. Nah, ini ditambah lagi penyakitnya. Ini penyakit agar doa yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kalau sudah ditambah omelan-omelan terhadap Allah, ini semakin berbahaya. Bukan hanya penyakit menolak doa, menolak dikabulkan doa, tetapi penyakit yang membusukkan kalbu kita, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dua hadis tadi menekankan kepada kita di antara penyakit doa adalah meminta segera bila mana tidak kunjung tiba, kita berhenti berdoa. Meminta segera, berharap segera, ini bukan penyakit. Karena keadaan kita pasti seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai waktu yang menjadi harapan kita itu lewat, maka kita berhenti berdoa, ini yang baru merubah menjadi penyakit. Ya, paham? Meminta segera ini bukan tercelah. Karena itu keadaan kita semua. Ketika berdoa, kita berharap Allah mengabulkan langsung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita yang terbaik dari apa yang kita minta. Bisa jadi ditunda agar kita semakin membana, semakin memelas, semakin berharap, berharap, berharap, sehingga harapan itu semakin mengembang, membesar di hati kita dan semakin menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah. Ya. Yang menjadikan dia penyakit adalah ketika kita berikan deadline tadi, batas waktu, kalau sudah tidak lagi, sudah terlewati dan juga tidak dikabulkan, kita berhenti. Kemudian bertambah rusak lagi kalau kita sudah mengomeli Allah. Ya. Allah ini bagaimana? Dia mengatakan berdoalah saja saya akan kabulkan. Sekarang saya sudah berdoa, kenapa dia tidak kabulkan? Tidak adil Allah ini. Tidak becus. Ini sudah mulai mengungkapkan kata-kata yang merendahkan Allah dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'alallahu amma yaqulu uluwan kabira wa subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang dituduhkan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Maha mendengarkan doa, maha mengabulkan doa Subhanahu wa taala. Jangankan dari orang yang beriman, dari orang musyrik pun bila mana dia tulus meminta, Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang dimintanya. Ini menunjukkan maha luasnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qila ya Rasulullah wa mal isti'jal? Ditanya Nabi, apa yang dimaksud dengan isti'jal? Qal yaqul, orang yang isti'jal dalam berdoa itu mengatakan qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Inilah yang membuat dia tercela. Ini yang menghalangi doa. Ini yang menjadi penyakit. Saya sudah berdoa. Sudah berdoa. Sungguh saya sudah berdoa. Sudah lama, Ustaz. Sudah 1 bulan penuh saya berdoa. Ya. Nah, kan sudah mulai muncul kekesalan itu. Anda kesal kepada siapa? Anda omeli siapa? Kata-kata itu walau belum ada. Walau belum sampai ke titik menuju Allah atau berkaitan dengan Allah, hanya sekadar mengatakan saya sudah sekian lama berdoa insan, namun tidak juga dikabulkan. Nah, kan sudah mulai ada tanda-tanda dia kecewa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat doa itu semakin tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi mengatakan makna dari isti'jal itu adalah qad da'autu, qad da'autu, qad da'autu wa qad da'autu. Sungguh saya telah berdoa dan sungguh saya telah berdoa, falam ara yastajibu li, saya tidak melihat dia akan mengabulkan untuk saya. Ini yang dimaksud dengan istijal. Berharap langsung dikabulkan, ini tidak istijal. Berharap ketika berdoa langsung dikabulkan, ini tidak istijal. Ini husnuzan namanya. Ini optimis. Ya. Tetapi kata-kata saya sudah sekian lama berdoa tidak dikabulkan, ini yang namanya istijal. Bisa dipahami? Baik. Fayastahsiru inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Lalu dia bosan setelah ketika itu dan meninggalkan doa. Ya, meninggalkan doa. Kemudian dua hadis tadi sahih ya, yang satu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan satu lagi dikeluarkan Imam Muslim. Terakhir, hadis yang terakhir, wa fi musnadi Ahmada. Ya. Wa fi musnadi Ahmada. Min hadithi Anas radhiyallahu ta'ala an, hadis Anas. Qala Rasulullah SAW, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Qala yaqul qad da'autu rabbi falam yastajib li. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Anas bin Malik. Kalau yang tadi di Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Di sini dari Anas bin Malik. Maknanya hampir sama. Walaupun kandungan apa lafaznya agak sedikit berbeda. Kata Nabi SAW, la yazalul abdu, senantiasa seorang hamba bi khairin, dalam kebaikan, malam yasta'jil, dalam kebaikan ketika berdoa. Malam yasta'jil, selama dia tidak melakukan isti'jal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Ya Rasulullah, bagaimana orang yang berdoa itu melakukan isti'jal? Qal, kata Nabi, yaqul, dia mengatakan, qad da'autu rabbi, saya sudah berdoa kepada Rabb saya, falam yastajib li, ternyata dia belum juga mengabulkan saya atau mengabulkan doa saya. Itu yang dimaksud dengan isti'jal. Bukan semata-mata berharap langsung dikabulkan, tetapi merasa bahwa sudah lama berdoa tetapi Allah tidak mengabulkan juga. Itu yang isti'jal, dan dia menjadi faktor atau penyebab doa kita tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Latihlah untuk selalu berdoa, untuk nyinyir meminta, untuk terus memupuk harapan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya kata para ulama, salah satu dari adab berdoa itu adalah al-ilhahu fihi. Al-ilhahu fihi, nyinyir dalam berdoa. Sehingga di antara yang diambil pelajaran oleh ulama, kenapa surat Al-Fatihah itu kita diminta, dianjurkan untuk mengulang-ulanginya beberapa kali dalam sehari semalam, minimal 17 kali. Ihdinas siratal, membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir di setiap rakaat salat. Kata para ulama, di antara faedahnya adalah mengajarkan kita untuk nyinyir meminta. Itu minimal 17 kali. Belum lagi salat-salat sunatnya. Ya. Sementara Al-Fatihah itu doa yang didahului dengan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu. Ini semua pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu nanti diangkat doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa kali? Minimal 17 kali. Makanya Al-Fatihah itu di antara namanya apa? Al-Mathani. As-Saba'ul Mathani. As-Saba'u 7 ayat. Al-Mathani yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang. Karena di dalamnya ada doa dan kita dilatih oleh Allah untuk nyinyir. Yang nyinyir ini tidak ada batasnya. Ya. Ini tidak ada batas, nyinyir dalam meminta tidak ada batasnya. Kalau sudah memberikan batas, tidak nyinyir namanya. Nyinyir itu berdoa terus sampai kita merasa Allah telah memberikannya. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Baik, selesai kita dari fasal tadi tentang salah satu dari penyakit doa yang menghalangi doa dikabulkan oleh Allah, yaitu apa? Al-isti'jal. Apa itu isti'jal? Tergesa-gesa meminta dengan memberi batas. Ya, menyatakan saya sudah berdoa sampai segini belum juga dikabulkan. Da'autu wa qad da'autu, qad da'autu wa qad da'autu, kata Nabi, falam yustajab li. Ya. Da'autu Rabbi wa lam yastajib li. Saya sudah berdoa Allah juga tidak mengabulkan. Ya sudah, tidak perlu saya lagi berdoa. Ini tambahan-tambahan yang memang itu kayaknya ada dalam kalbu orang yang mengatakan demikian, wallahu alam. Masuk kita ke pasal yang baru. Faslun, wa idza jama'at du'a'u hudural qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'alal matlubi. Wa idza, perhatikan, wa idza jama'at du'a'u hudural qalbi wa jam'iyyatahu بكليته من على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير. وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة. فإن ini ada sama dengan dibuat ya, ada sama dengan di situ. Nah, ini hasilnya. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مذنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم dan seterusnya. Ini pasal-pasal yang sekarang ini adalah kalau kita berikan judul ya. Ada waktu-waktu mustajab, bisa jadi dia faktor-faktor terkabulnya doa. Ya, termasuk waktu mustajab tadi. Karena di sini Ibnu Qayyim membawakan beberapa hal unsur yang sama dengan tadi. Ujungnya sama dengan kata beliau di ujung tadi, maka doa yang seperti ini hampir-hampir tidak akan mungkin ditolak. Jadi kemungkinan besar diterima. Fa inna hadza du'a la yakad itu nyaris tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Kemungkinan besar diterima. La yakadu yurad abadan selama-lamanya. Sebelumnya dia sebutkan kriteria-kriteria yang tadi akan kita uraikan, kita ambil satu persatu ya. Nanti akan kita baca. Yang pertama hudurul qalbi. Yang pertama dari kriteria doa yang dikabulkan adalah hadirnya kalbu. Ya. Ada kata-kata hudurul qalbi? Ada. Kemudian waktu yang mustajab. Ini yang berhubungan dengan bab yang dibuat ya. Yaitu yang kedua waktu mustajab. Kemudian disebutkan nanti olehnya beberapa waktu mustajab. Nanti akan kita uraikan secara rinci. Kemudian yang ketiga faktornya adalah khusyu'ul qalbi. Ya. Khusyu'ul qalbi. Khusyu'ul qalbi ini nanti akan disebutkannya adalah inkisaran baina yadi rabbi dhullan tadarru'an. Itu semuanya keadaan qalbu ya. Kemudian yang keempat istiqbalul qiblah. Ada? Wastaqbalad da'i al-qiblata. Ini juga di antara faktor atau adab ya. Kemudian yang kelima, ala taharah apa artinya? Ala taharatin, dalam keadaan berwudu. Kemudian yang keenam, rafa'a yadaih, menengadahkan tangan. Ya. Kemudian memulai doa dengan pujian kepada Allah, ini juga adab. Yang keberapa? Tujuh. Ya. Memulai doa itu dengan alhamdulillah wassana, memuji-muji Allah. Kemudian menambahkan dengan salawat. Delapan. Ya. Menambahkan dengan salawat. Kemudian yang kesembilan, mendahulukan doa dengan taubat dan istighfar. Ini adalah keadaan hati. Ya. Taubat dan istighfar itu yang kesembilan. Kemudian yang ke-10 yang berhubungan dengan yang tadi mengulang-ulang yaitu nyinyir. Ada kata-kata di ujung baris yang pertama di halaman 17 apa? Wa alahha. alaihi fil mas'alah, mengulang-ulang meminta. Makanya Nabi di antara adabnya yang diajarkan oleh Nabi adalah mengulangi doa 3 kali. Ya. Mengulangi doa 3 kali. Ini termasuk ilha. Kemudian yang ke-11 adabnya adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada di baris yang kedua, wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Ya. Kemudian ada yang juga dianjurkan oleh Ibnu Qayyim adalah mendahulukan doa ini dengan sedekah. Ya, sebelum berdoa, bila mana kita membutuhkan sesuatu dari Allah dan kita sangat menginginkan Allah memberi, maka 12 ini kalau sudah dilakukan dalam berdoa, kata Ibnu Qayyim, la yakadu yurad. Kecil kemungkinan ditolak oleh Allah. Ini 12 langkah menuju doa kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah. 12 langkah. Ya, 12 langkah menuju doa dikabulkan oleh Allah. Ada yang ke-13-nya. Tambahan di ujung ke-13-nya, menggunakan doa yang datang dari Nabi. Jadi lafaz doanya itu diambil dari doa yang pernah dibaca langsung, dipanjatkan langsung oleh Nabi. Ini luar biasa. Jadi intinya 13 lah, ditambah dengan yang walasiyama, apalagi kata Ibnu Qayyim, jika doanya itu doa yang diungkapkan oleh Nabi, bahwa doa ini termasuk doa yang kemungkinan besar diijabah oleh Allah. Maksudnya lafaznya, permintaannya. Ya. Ya, permintaannya. Dengan menggunakan seperti al-ismul a'zab. Ini doa dengan menggunakan nama Allah yang Maha Agung, nanti akan diuraikan di bawahnya oleh beliau, yang bila mana dengan menggunakan itu kita meminta kepada Allah, maka Allah pasti memberi. Ini menambahkan kemungkinan doa kita dikabulkan oleh Allah. Mungkin sekitar 13 itulah, 13 langkah menuju doa kemungkinan kecil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemungkinan kecil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Wa idza jama'at du'a, bila sebuah doa mengumpulkan 13 tadi maksudnya. Bila mana sebuah doa mengumpulkan 1 hudurul qalbi, kehadiran kalbu, wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub, dan kalbu itu benar-benar dipenuhi, ya, dipenuhi oleh apa, secara total terhadap apa yang diminta. Jadi dalam hati itu memang harapan untuk mendapatkan yang diminta itu sudah benar-benar membeludak. Itu yang dimaksud jam'iyatahu bikulliyati. Harapan untuk mendapatkan apa yang diminta itu benar-benar sudah memenuhi kalbu kita. Ini luar biasa. Sudah memenuhi kalbu kita. Tidak ada lagi tempatnya. Semuanya isinya harapan, ya Allah engkau kabulkan. Nah, ini yang menambahkan hudurul qalbi tadi. Orang kalau sudah harapannya mendapat apa yang diinginkan itu sudah memenuhi jiwanya, dan bahkan mengalir bersama darahnya, ini akan menjadikan ucapannya, tengadah tangannya ini berarti. Bahkan kerlingan matanya ke atas saja itu sudah membuka pintu-pintu langit. Kenapa? Karena seluruh jiwa raganya ditutupi oleh kebutuhannya tadi. Dia berharap Allah mengabulkannya. Benar-benar menginginkan Allah memberinya. Ya. Ini yang dimaksud dengan wa jam'iyatahu bikul. Terjemahannya apa? Saya tidak tahu ungkapan yang baiknya. Wa jam'iyatahu bikulliyatihi 'alal matlub, yaitu kalbu tadi mengumpulkan sepenuh-penuhnya apa yang ingin diminta tadi. Apa yang ingin diminta kepada Allah. Kemudian wasadafa waqtan, kemudian menggabungkan pula bertepatan dengan waktu dari waktu-waktu yang mustajab yang 6. Jadi beliau menyebutkan ada 6 waktu mustajab. Ini tambahan faedah. Ada 6 waktu mustajab untuk berdoa. Wahia yang pertama, as-sulutsul akhir minal lail, sepertiga terakhir malam. Dan ini didukung oleh hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yanzilu rabbuna كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. Allah Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir dari malam. Fayaqul hal min mustaghfir hal min da'in fa astajibalah, mana yang meminta akan saya berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa aghfirlah, mana yang meminta ampun akan saya ampuni doanya. Hal min sa'ilin fa atiyah, yang tadi mana yang berdoa akan saya kabulkan doanya. Yang terakhir ini, mana orang-orang yang meminta akan saya berikan permintaannya. Ini menunjukkan bahwa Allah menjamin ijabah di waktu itu. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Kemudian waktu mustajab yang kedua, indal adzan, saat azan, di saat azan. Maksudnya ketika azan. Makanya di antara yang diajarkan Nabi, di antara zikir di saat azan itu, setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi SAW diriwayatkan darinya mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya, ini di antara doa yang dipraktekkan ketika azan dikumandangkan. Ya. Kemudian waktu yang ketiga, wa bainal adzani wal iqamati, di antara selesainya azan dengan iqamah dikumandangkan. Ini juga waktu mustajab. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang dipanjatkan di antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah, itu tidak akan ditolak. Waktu yang keempat, adbar as-salawatil maktubat. Didubur-dubur, adbar itu jamak dari dubur. Salat-salat fardu, maksudnya di penghujung atau di belakang salat fardu. Di belakang salat fardu ini, mayoritas para ulama merojihkan yaitu sebelum salam. Ya. Saya meralatnya. Sebagian para ulama merojihkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah sebelum salam. Karena banyak dari hadis-hadis yang menjelaskan Nabi mengajarkan doa sebelum salam. Ya. Hadis-hadis seperti doa 4 isti'adzah. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih ad-dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan seterusnya. Ini di antara doa yang langsung diajarkan oleh Nabi lafaznya. Kemudian Nabi mengatakan setelah mengajarkan tahiyat tasyahud dan tahiyat tahiyat tasyahud dan salawat, Nabi mengatakan summa liyakhtar minad du'ai a'jabahu ilaih, kemudian hendaklah dia memilih doa-doa yang paling spesial menurutnya kemudian berdoa. Ini sebelum salam. Inilah diantara alasan-alasan kita memilih pendapat sebagian para ulama ini. Dan ada yang berpendapat bahwa doa ini setelah salam, tetapi kecil sedikit dari mereka yang berpendapat demikian. Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat Ad-Duha, ya, menafsirkan surat Ad-Duha, kita lihat salah satu dari alasan mereka, ya. Surat Duha. Wa amma bukan. Al-Insyirah atau Ad-Duha? Al-Insyirah, maaf. Al-Insyirah. Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Ya. Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Ya, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan ayat yang ketujuh, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kemudian, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maksudnya berdoa. Kata beliau di ujung syarah ini, ya, wastadalla man qala bihadzal qaul ala masru'iyyati ad-du'a wa dzikri aqiba shalawatil maktubat. Berdalil dengan ayat ini, orang yang berpendapat bahwa disyariatkannya berdoa dan berzikir setelah selesai salat fardu, karena Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, yaitu setelah selesai salat dan berharaplah kepada Allah. Tetapi yang dirojihkan, yang kita rojihkan, yaitu yang pertama tadi, karena dalil-dalil yang sangat banyak yang langsung doanya diajarkan oleh Nabi, dan juga hadis perintah untuk berdoa, memilih doa yang spesial sebelum salam. Walaupun kalau ada yang berdoa setelah salam juga tidak diingkari, ya, diingkari karena berzikir sudah jelas, ya. Adapun berdoa, pendapat yang kita pilih adalah sebelum salam dan waktu-waktu yang lain, seperti di antara dua azan, ketika azan, kemudian sepertiga terakhir malam. Waktu yang keberapa lagi dari waktu mustajab? Hah? Kok bisa berbeda bilangannya? Yang keempat atau kelima? Yang sekarang yang keempat. Sekarang yang keempat, yang kelima lagi. Wa inda su'udil imami yawmal jum'ati 'alal mimbar hatta tuqda shalah. Waktu doa mustajab ketika imam sudah naik mimbar sampai salat selesai dilaksanakan. Jadi selama imam naik di atas mimbar itu masih dalam zona waktu mustajab. Bukan berarti kita meminta berdoa itu dengan khususnya. Imam sedang berbicara, sedang berkhutbah, kita lalu mendengarkan meminta. Ini tidak mendengarkan khutbah. Ada celah-celahnya. Kita ketika misalnya imam bercerita tentang kebaikan, kita minta kepada Allah. Ketika imam menjelaskan tentang keburukan, kita meminta dilindungi. Apalagi kalau bercerita tentang neraka, tentang surga, nah, kita celah-celahi dengan doa. Bukan berdoa secara khusus, ya, dengan menengadahkan tangan, karena kita diperintah untuk mendengarkan khutbah. Kita diperintah untuk mendengarkan khutbah. Apalagi ketika imam berdoa. Apalagi ketika imam berdoa, kita boleh saja untuk mengaminkannya. Ya. Mengaminkan tidak mesti menengadahkan tangan. Ini termasuk doa di saat imam di atas mimbar. Imam berdoa, kita aminkan. Ya. Kita aminkan, kemudian nanti doa-doa yang dipanjatkan saat sholat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini termasuk dalam zona waktu. Startnya naik imam di atas mimbar, finishnya kapan? Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi sebelum salam tadi juga ada doa, ketika sujud ada doa, tetapi dalam zona apa? Waktu mustajab. Ya, maka seriuskan berdoa di waktu tersebut. Kalau tiba pada waktu berdoa, apalagi ada momennya seperti ketika imam memperingatkan tentang neraka, memberikan janji tentang surga, menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan, maka layak kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang keenam terakhir, ya. Yang keenam terakhir adalah wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum. Setelah asar, waktu terakhir di hari Jumat. Ya. Mulai dari setelah asar sampai terbenam matahari, ini zona waktu mustajab, terutama semakin dekatnya terbenam matahari. Semakin dekatnya terbenam matahari, ini adalah waktu enam waktu mustajab yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Cari waktu ini, seriuskan untuk memilih waktu tersebut untuk berdoa meminta apa yang kita inginkan dari Allah. Kemudian yang ketiga dari adab berdoa tadi adalah wasadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabbi wa dhullan lahu wa tadarruan wariqah. Wariqah ini semuanya satu paket, ya. Khusyu'ul qalb, khusyu'an fil qalbi, rasa khusyuk di dalam hati, ya. Wa inkisaran baina yaday rabbi, inkisar sudah kita bahas pada kitab Adz-Dzul wal Inkisar baina yaday rabbi, baina yadayillah dalam salat. Begitu juga dalam berdoa, menghinakan diri di hadapan Allah. Menyatakan bahwa kita ini memang tidak punya apa-apa. Kita lemah, kita butuh kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah. Ini yang harus kita hadirkan, dan tidaklah menjadi kemestian kita merubah raut wajah. Tidaklah memastikan kita seperti orang memerankan peran meminta. Seperti orang-orang yang minta-minta kan raut wajahnya memelas. Kita juga tidak mesti seperti itu. Tetapi yang penting adalah kondisi kalbu kita. Harus ada khusyuk, inkisar. Kalau memang nampak di wajah, ini bukan tujuan kita. Karena kita berdoa kan untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau kita berdoa itu agar dilihat oleh manusia bahwa kita khusyuk, lalu wajah kita, raut wajah nampak memelas, tak tahu saya bagaimana caranya. Ini tidaklah menunjukkan kalbu kita demikian pula. Yang penting di sini keadaan kalbu. Harus ada inkisar, harus khusyuk, menghinakan diri kepada Allah, tadarru', berharap, riqqah, riqqah ini, riqqah itu kekhusyukan. Benar-benar kalbu kita benar-benar merasa saat itu kebutuhan yang bersangatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga dari adabnya setelah hadirnya kalbu tepat waktu yang mustajab, keadaan kalbu kita seperti tadi. Kemudian yang keempat, wastaqbalad da'il qiblah. Usahakan ketika berdoa itu menghadap ke kiblat. Bukan berarti sebuah kemestian juga, tetapi ini di antara adab. Bila mana tidak menghadap kiblat sekalipun, tidak ada masalah, tetapi ada baiknya untuk menghadap ke kiblat. Wa kana ala taharatin, dan berada dalam keadaan berwudu. Apalagi ketika salat yang sudah pasti berwudu. Saat sujud sudah pasti berwudu, dan di dalam salat lagi. Ya. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah taala, menengadahkan tangan. Kata para ulama bahwa menengadahkan tangan ini merupakan sebab terkabulnya doa. Makanya Nabi mengatakan innallaha hayyun sittirun yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi fayaqul ya rab ya rab thumma raddahu sifran ya au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa menengadahkan tangan merupakan salah satu faktor terkabulnya doa. Tetapi harus ada catatannya. Bila mana kita berdoa di waktu, di tempat di mana Nabi SAW berdoa. Bila mana kita berdoa di waktu, di tempat yang Nabi SAW berdoa dan tidak dijelaskan bahwa beliau menengadahkan tangan, maka kita tidak menengadahkan tangan. Seperti berdoa, khatib berdoa di sholat Jumat. Ya. Khatib berdoa di sholat Jumat. Itu tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa Nabi menengadahkan tangan. Justru yang dijelaskan dalam riwayat bahwa Nabi SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya ke langit. Ya. Mengisyaratkan dengan telunjuknya ke langit. Mengisyaratkan juga tidak mesti mengangkat, karena mengisyaratkan dengan telunjuk bukan mengangkat tangan. Mengisyaratkan dengan telunjuk, ya, dengan mengisyaratkan dengan telunjuk ke langit. Ini yang dijelaskan dalam riwayat, berarti tuntunannya seperti itu. Tentunya seperti itu. Dan berdoa-doa yang lain dalam berzikir, ya, mau makan, ada doa. Ada doa. Nabi SAW tidak jelaskan dia menengadahkan tangan dalam berdoa sebelum makan. Tidak ada. Pada waktu dan tempat diriwayatkan Nabi berdoa dengan doa tertentu, maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Asalnya setiap kali berdoa kita meminta, kemudian dikecualikan bila mana ada penjelasan bahwa Nabi berdoa, Nabi meminta di waktu, di tempat, dan dia ternyata tidak menengadahkan tangan, maka tidak menengadahkan tangan itulah yang tuntunan. Kemudian adab yang keberapa? Yang ketujuh, memulai dengan pujian. Alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, seterusnya. Kemudian selawat ini jangan lupa pula, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga termasuk adab dan itu yang ke-8. Kemudian taubat dan istighfar ini juga termasuk hiasan atau paket dikabulkan doa. Bertaubat dari dosa, beristighfar minta ampun kepada Allah. Ya. Karena terkadang di antara penyebab doa kita ditolak adalah dosa. Di antara penyebab doa kita ditolak oleh Allah adalah dosa. Ya. Sebagaimana dosa menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyinyir ini sudah kita jelaskan. Ya. Wa alaha alaihi thumma dakhala ala Allah, kemudian dia masuk menjumpai Allah. Maksudnya dalam doa. Masuk dengan doa, berkhalwat dalam doanya seakan-akan tidak ada yang lain antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan dakhala ala Allah, kemudian nyinyir meminta, mengulang-ulang permintaan. Kemudian tamalluqahu, ya ini sama. Wada'ahu ragaban ragbatan wa rahba, meminta dengan harap dan cemas. Harap dikabulkan, cemas ditolak oleh Allah, kemudian bertawassul dengan nama-nama, dan ini Allah yang memerintahkan. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah menggunakan nama-nama tersebut. Kemudian mendahulukan doa dengan sedekah. Ya, karena sedekah ini pembuka pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Ya. Bersedekah terlebih dahulu, berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah, karena sedekah ini menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, wala siyama in sadafal ad'iyata allati akhbara an-nabi annaha madhinatul ijabah, memilih doa-doa yang mana doa ini menjadi doa mustajab, lafaznya doa mustajab, didahului dengan lafaz-lafaz seperti al-ismul a'azam. Tentang contoh doa dengan ismul a'azam ini nanti akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Faminha ma fi sunani, ini akan kita uraikan. Di antara contoh-contoh doa yang diajarkan oleh Nabi, yang doa ini termasuk doa yang kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Karena lafaznya. Karena memilih nama-nama yang luar biasa yang dimiliki oleh Allah. Bertawassul dengan nama-nama yang paling istimewa. Ya, ini nanti akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.